aku masih berharap bila esok hari masih dapat melihat mentari kembali. Namun aku tak tahu dan tak pernah tahu apakah esok hari aku masih dapat bernafas. Andaikan kita tahu batas akhir waktu, tentu kita bergegas bersujud padanya. Namun itu semua rahasia pencipta, apalagi yang kau tunggu untuk segera menyembahnya. Tuhan, Tuhan, Tuhan, tunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Hanya jalan yang engkau ridhoi, bukan engkau murkai. Setan, setan, setan adalah musuh yang amat nyata bagimu. Jebak perangkap tipu dayanya ada di mana-mana. Wow. Apa arti diriku tanpa cinta kasihmu? Tak berarti setan, setan, setan.